wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yadihillahu falamudillalah, wa mayudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dolalatin finnar a'adhani allahu wa iyakum minan nar. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya atas kita semuanya. Ketika Allah menyebutkan bahwasanya Allah telah menyempurnakan nikmat atas hamba-hambanya, dohiro tawabatinah, baik itu nikmat-nikmat yang dohir ataupun nikmat yang batin. Di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seorang mukmin adalah orang tersebut diberikan hidayah untuk bisa menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harus menjadi prinsip seorang mukmin, bahwasanya dirinya mengharapkan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya dengan mereka orang-orang munafik dan mereka orang-orang kafir yang mereka tidak mengharapkan, membenci berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, man ahabba liqa Allah ahaballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Okamakola alaih salatu wassalam. Ya, artinya barang siapa yang dia suka, dia mengharapkan perjumpaan dengan Allah, Allah akan suka, Allah akan senang berjumpa dengan hamba tersebut. Itu seorang mukmin. Dia berangan-angan, dia mengharapkan, dia mencintai untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, barang siapa yang dia benci, dia tidak suka berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pun akan benci berjumpa dengan hamba tersebut. Maka bagaimana persiapan seorang mukmin ketika dia mengharapkan berjumpa dengan Allah? Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Allah menyebutkan di sana, wa may yarju liqa rabbih faly'mal 'amalan shaliha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu sifat seorang mukmin. Falyamal amalan shaliha, maka hendaknya dia beramal dengan amal soleh. Jadi kalau kita mengharap berjumpa dengan Allah dan kita senang berjumpa dengan Allah, yakin akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya segera mengerjakan amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak berbuat kesyirikan tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang dikatakan amal soleh itu amalan yang dasari dengan ikhlas semata mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, dan juga mutaba'atul rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan sebagai amal soleh, itu amalan yang terkandung padanya ikhlas semata mengharap pahala Allah, kemudian yang kedua sesuai dengan bimbingan contoh teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru dikatakan amal soleh, itu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kita diberikan kemudahan untuk bisa duduk di majelis ilmu, majelis yang mulia, majelis yang dicari oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat tersebut mendoakan, Allahumma firlahu, Allahumma rahamhu, ya Allah ampunilah hambamu dan rahmatilah hambamu ini. Kita melanjutkan dari pembahasan hadis-hadis terkait dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Demikian pula membahas terkait dengan fitnah-fitnah, ujian-ujian yang akan terjadi. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-6, yang terakhir, dan insya Allah Ta'ala akan melanjutkan hadis yang ke-7. Hadis yang ke-6 menceritakan terkait dengan fitnah dunia. Tatkala sudah dibukakan yang namanya dunia, dimudahkan yang namanya pintu-pintu dunia, maka seringnya orang mereka saling yatanafasun, mereka saling berlomba-lomba mengejar dunia. Demikian pula akan terjadi yatahasadun, mereka saling hasad. Ketika sudah mereka saling bersaing, saling berlomba mengejar dunia, akan muncul hasad. Kemudian yatadabbarun, mereka saling membelakangi. Yatabaghadun, mereka saling membenci, dan yang semisalnya, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Hadis yang ke-7 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, ini hampir mirip serupa dengan hadis yang sebelumnya, walaupun di sana ada penekanan-penekanan yang lainnya. Disebutkan walahu an Amr ibni Aufin radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Amr ibni Auf al Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Aba Ubaidata ibn al-Jarrah ilal Bahrain. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus sahabat yang mulia, sahabat Abu Ubaidah ibn Jarrah, sahabat Nabi yang mulia, yang mana beliau termasuk ahadul asyarah al-mubashirin bil jannah. Sahabat Abu Ubaidah ini adalah sahabat Di antara sahabat yang disebutkan dalam hadis Nabi, 10 sahabat yang termasuk ahlul jannah, masih di dunia sudah dijamin masuk ke dalam surga. Masih hidup di dunia sementara sudah mendapatkan jaminan termasuk ahlul jannah. Ini sahabat Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Nama beliau adalah Amir Ibn Abdillah Ibn Jarrah Al-Fihri Al-Quraishi. Nama beliau adalah Amir bin Abdillah Ibn Jarrah Al-Quraishi Al-Fihri Al-Quraishi. Beliau termasuk dari suku Quraisy, dari Bani Fihr. Keutamaan beliau radhiyallahu anhu sangat banyak. Di antaranya beliau adalah termasuk as-sabiqunal awwalun alladzina yadkhuluna fil Islam. Beliau adalah termasuk salah satu sahabat Nabi yang pertama-tama masuk ke dalam Islam melalui sahabatnya, sahabat karibnya, itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu anhu ini sahabat karib, sahabat dekatnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana beliau dikenal sebagai orang yang sangat amanah, orang yang sangat pemalu. Begitu pula setelahnya masuk ke dalam Islam sahabat Abdurrahman ibni Auf, sahabat Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Di sini juga diambil faedah para hadirin yang kami muliakan, yang namanya teman itu akan berteman dengan sejenisnya, atau orang akan berteman dengan orang yang sejenisnya. Demikian pula yang namanya teman itu sebagai ukuran, tolak ukur bagi teman yang lainnya. Ini sudah kaidah sebagai tolak ukur, ya. Yang namanya teman pasti sejenis. Kalau kita kok punya teman akrab, ya kurang lebih kita seperti dia. Tidak bisa jauh, pasti mirip sifat-sifatnya. Ya, disebutkan dalam hadis yang namanya seorang teman, almar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seorang itu di atas agama teman dekatnya, maka kamu lihat siapa yang dijadikan sebagai teman teman dekatmu. Sebagai contoh sahabat Abu Ubaidah Ibn Jarrah, beliau adalah seorang sahabat mulia sebagai teman sahabat yang mulia, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Abdurrahman ibn Auf, sahabat Utsman ibn Affan, orang-orang mulia. Ya, itu pasti yang namanya teman akan sejenis. Bahkan disebutkan yang namanya seorang ketika tidak diketahui sifat-sifatnya, tidak diketahui terkait dengan kondisi orang tersebut, ini orang pemikirannya bagaimana, akhlaknya seperti apa, ya, seolah dia orang yang apa, baik atau orang yang jelek, ya gak tahu. Maka katanya para ulama, dilihat ya siapa teman dekatnya. Ini sebagai tolak ukur, melihat seorang itu kemana arah agamanya, akhlaknya kemana, lihat saja teman dekatnya. Dikatakan para ulama, man khafiyat alaina bid'atuhu la takhfa alaina ulfatuhu. Ini kaidah. Barang siapa yang tersamarkan bagi kami kebid'ahannya, tersamarkan pemikiran-pemikiran menyimpangnya, tidak akan tersamarkan bagi kami teman-teman dekatnya. Dia enggak menampakkan prinsip-prinsipnya. Tersamarkan ini orang kemana, kalau ngomong kok seolah bisa apa? Merangkul semua pihak. Enggak ada yang merasa terdolimi, enggak merasa terbantah dan seterusnya. Bisa menjamak semuanya. Oh, ternyata dia dekat dengan orang-orang yang punya pemikiran Khawarij. Punya pemikiran memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Punya pemikiran mengkafirkan penguasa kaum muslimin. Memiliki pemikiran mengkafirkan setiap pelaku dosa besar. Pasti dia punya pemikiran yang sama. Ini kaidah. Seorang itu dilihat dari teman dekatnya. Demikian pula dikatakan oleh orang Arab, manjalas janas. Barang siapa yang duduk bermajelis dengan seorang, dekat dengan seseorang, pasti akan jadi sejenis. Akan apa? Sejenis. Demikian pula disebutkan, atuyuru ala ashkaliha taqo'u. Yang namanya burung itu akan hinggap dengan burung-burung yang sejenis. Yang namanya burung akan hinggap dengan apa? Burung yang sejenis. Begitu pula keadaan manusia, dia akan berteman dengan orang-orang yang setipe dengannya, sejenis dengannya. Itu tidak bisa dibohongi. Orang bisa menutup-nutupi keadaan dirinya, tapi kalau giliran teman, gak bisa dia tutupi. Sekali lagi, ini teman dekat, teman akrab. Gak bisa seorang itu menutupi. Maka di sini juga terlihat sahabat Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu anhu berteman akrab dengan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dia orang yang baik, orang yang mulia, maka mudah diajak untuk mendapatkan hidayah Islam. Karena temannya juga teman-teman baik semuanya. Tidak pernah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyentuh yang namanya khamr, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam dari zaman jahiliyah. Padahal ketika itu masyarakat rata-rata mereka apa? Minum khamr. Demikian pula kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Begitu pula Nabi alaihi salatu wasallam. Demikian pula keutamaan yang lainnya dari keutamaan sahabat Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu anhu, beliau mendapatkan gelar dari Nabi alaihi salatu wasalam, aminu hadhil ummah. Beliau punya gelar aminu hadhil ummah, orang kepercayaan umat ini. Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda, likulli ummatin amin, wa aminu ummati Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Bahwasanya setiap umat itu pasti ada orang-orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umatku adalah sahabat Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Ini kemuliaan yang sangat besar, mendapatkan gelar aminu hadil ummah dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Maka ketika itu Rasul alaihi salatu wasalam mengutus sahabat Abu Ubaidah Ibn Jarrah ilal Bahrain, untuk menuju ke negeri Bahrain. Kalau Bahrain sekarang jadi sebuah apa? Sebuah negara, Bahrain. Kalau Bahrain yang dimaksud maksudnya apa? Bagian dari negara Irak ketika itu. Ya'ti bijizyatiha, yang mana beliau membawa dari harta jizyah. Harta jizyah itu adalah harta yang diserahkan oleh ahlul kitab dari kalangan Yahud wa Nasara kepada kaum muslimin, ayat rukuhu wa yakufu anhul kital, agar supaya kaum muslimin itu meninggalkan mereka, menahan dari tidak apa? Memerangi mereka, karena mereka tunduk taat kepada apa? Kepada kaum muslimin. Mengadakan perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin. Ini Bahrain ketika itu. ya, mengadakan sulh, atau yang disebut dengan sebagai kafir mu'ahad, orang-orang kafir yang punya perjanjian damai dengan negara kaum muslimin. Mereka diambil jizyahnya, ya, menyerahkan harta jizyah. Kalau bahasa yang lain seperti harta ataupun upeti, yang itu menunjukkan ketundukan dari wilayah tersebut kepada wilayah Islam, ya. Yang ketika itu, ya, di Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa salaha ahlal Bahrain. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengadakan perjanjian damai dengan penduduk negeri Bahrain. Dengan tadi persyaratannya, mereka menyerahkan yang namanya jizyah kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Wa amara alaihim Ala'a ibn al-Hadrami. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menempatkan seorang amir yang bernama Al-Ala ibn al-Hadrami. Faqaddima Abu Ubaidata bimalin minal Bahrain. Maka sahabat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu datang dengan harta yang banyak yang dibawa dari negeri Bahrain. Fasami'atil ansaru bikudumi Abi Ubaidata. Maka sahabat-sahabat ansar, mereka mendengar kedatangan sahabat Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah dengan membawa harta jizyah yang banyak. Sahabat Ansar itu sahabat-sahabat mulia, yang mana mereka adalah ahlu Yathrib, penduduk negeri Madinah, yang mereka menyambut, ya, menolong dakwah Nabi alaihi salatu wasalam, yang mereka menyambut dari kaum muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, disebut sebagai sahabat Ansar. Adapun sahabat Ansar, ini kebiasaan mereka, mereka adalah orang-orang yang bertani. Sahabat Ansar itu berkebun, bertani. Sementara sahabat Muhajirin itu mereka adalah orang-orang yang pandai berdagang. Kalau sahabat Ansar, mereka biasa berkebun, bertani. Sahabat Muhajirin ini mereka adalah orang-orang yang pandai berdagang, ya, pandai berjual beli. Dari sebelum Nabi SAW diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul, ya, punya kebiasaan mereka berdagang. Fawafau salat al-fajr ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Ansar mereka pun berbondong-bondong menunaikan salat fajar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu di Masjid Nabawi. Ketika dengar sahabat Abu Ubaidah bawa harta banyak, sahabat Ansar mereka ikut salat bersama Nabi. Walaupun sebenarnya juga ikut salat, namun terkadang ada yang di tempat yang lain, ya. Namun mereka bergegas, ya, datang ke Masjid Nabawi. Falamma shala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa. Tatkala beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai salat, insarafa. Ini juga kebiasaan beliau ketika selesai salat, beliau menghadap ke para sahabat. Ini juga termasuk yang disunahkan. Bagi seorang imam tatkala selesai salat maka menghadap ke arah makmumnya. Fata'arradu lahu. Maka sahabat Ansar mereka menghadap kepada Rasul, ya, menampakkan diri. Rasul selesai salat menghadap para sahabat, sahabat Ansar ini menampakkan diri, ya. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul alaihi salatu wasallam pun senyum kepada mereka. Sudah paham, ya. Kok sahabat Ansar ini menampakkan gitu, ya. Mereka juga datang di Masjid Nabi untuk salat subuh berjamaah. Hina ra'ahum. Nabi tersenyum tatkala melihat mereka. Suma qala, kemudian Nabi bersabda, adzunnukum sami'tum ana Aba Ubaidata qadima bisyai'in minal bahrain. Rasul mengatakan, bertanya kepada sahabat Ansor, wahai sahabat Ansor, adzunnukum, aku mengira kalian itu sudah mendengar sahabat Abu Ubaidah ya datang dari Bahrain dengan membawa harta yang banyak. Ya. Kalian itu kelihatan ini mukanya kok senang-senang ya. Mungkin sudah mendengar bahwasanya sahabat Abu Ubaidah datang dari Bahrain membawa harta yang banyak. Faqalu, maka mereka menjawab, ajal ya Rasulullah, betul sekali wahai Rasulullah. Qala, maka Rasul mengatakan, fa'abshiru fa'amilu mayasurrukum, maka bergembiralah kalian dan kalian berangan-anganlah sesuatu yang kalian menyenangkan bagi kalian ya, kalian berangan-angan untuk dapat ini, dapat itu. Fawallahi mal faqra ahsya alaikum, maka sungguh demi Allah, tidaklah kefakiran yang khawatirkan atas kalian. Walakinni akhsha alaikum antubsata dunya alaikum, namun yang aku khawatirkan atas kalian adalah dibukakan bagi kalian yang namanya perbendaharaan pintu-pintu dunia. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana yang telah dibukakan atas orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, kemudian kalian saling berlomba-lomba, saling bersaing mendapatkan dunia tersebut. Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka kalian, maka harta tersebut akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lainnya, wa fi riwayatin watulhiyakum kama alhathum, dan harta tersebut, dunia tersebut akan buat kalian berpaling dari beramal sebagaimana telah menjadikan orang-orang sebelum kalian mereka berpaling dari beramal untuk mendapatkan akhirat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini, para hadirin yang kami muliakan, padanya ada sekian banyak faedah, padanya sekian banyak pelajaran-pelajaran berharga yang kurang lebihnya sudah kita sebutkan di hadis sebelumnya. Tatkala kaum muslimin mereka akan menguasai Persia dan Romawi, dua negara adidaya ketika itu. Kemudian ketika itu dibukakan yang namanya pintu-pintu dunia, maka mereka saling berlomba bersaing dalam urusan dunia. Mereka kemudian saling hasad, mereka saling membelakangi, mereka saling membenci. Dan itu terjadi ya, itu terjadi. Tatkala belum ada harta, itu manusia mereka saling akrab ya, mereka saling mencintai. Tapi tatkala ada harta, menjadikan orang menjadi apa? Saling hasad diantara mereka. Sebagaimana pernah kita sebutkan sebuah kisah di mana ada seorang alim ketika itu bersama murid-muridnya melewati sekerumunan anjing-anjing, di mana anjing tersebut ya mereka saling bercengkrama, saling bermain bersama, tidak ada permusuhan diantara mereka, bercanda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian seorang alim tadi kembali bersama murid-muridnya, ternyata mendapati anjing-anjing yang tadinya saling bercengkrama, mereka saling mencintai, bermain bersama, ternyata mereka saling mencakar. Yang satu mencakar yang lainnya, terus saling berantem di antara mereka. Ternyata ketika diperhatikan, di tengah-tengah anjing tersebut ada sekerat tulang. Ya. Tulang yang kemudian mereka saling apa? Saling bersaing untuk mendapatkan tulang tersebut. Ya. Demikian pula manusia. Tatkala tidak ada harta di antara mereka, mereka saling mencintai. Mereka saling akrab, ya, tidak ada permusuhan di tengah-tengah mereka. Tapi tatkala ada harta di tengah-tengah mereka, pasti muncul yang namanya benih-benih kebencian. Muncul yang namanya persaingan-persaingan tidak sehat. Muncul yang namanya hasad di antara mereka, yang ujung-ujungnya adalah permusuhan. Dan itu wakil. Ya. Wakil terjadi seperti itu. Harta merubah keadaan seseorang yang tadinya akur, yang tadinya ya, saudara kandung, saling mencintai, tapi tatkala ada harta yang diperebutkan di tengah-tengah mereka, menjadikan saling bermusuhan. Demikian pula hadis ini. Hadis ini menggambarkan bagaimana fitnah dunia yang sangat dahsyat, di mana yang disebutkan terkait dengan fitnah dunia itu bukan orang sembarangan. Sekelas sahabat Nabi, bahkan dikatakan khairu qarni, sebaik khairu nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, generasi para sahabat. Bahkan mereka termasuk sahabat-sahabat mulia yang telah Allah ridhoi. Tapi Rasul sangat mengkhawatirkan adanya fitnah berupa fitnah harta. Adanya fitnah dibukakan yang namanya pintu-pintu dunia. Ini keadaan para sahabat. Artinya mereka pun dikhawatirkan. Walaupun kita mengatakan mereka para sahabat kulluhum udul, mereka orang-orang yang adil, mereka orang-orang yang sudah dijamin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa raddu an ila akhiril ayat. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan juga kalangan anshar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini digambarkan bahwasanya fitnah dunia itu adalah fitnah yang sangat mengerikan. Di mana orang itu mereka saling bersaing. Orang itu saling ya berlomba untuk mendapatkan dunia. Maka disebutkan pula dalam hadis yang lainnya, disebutkan likulli ummatin fitnah, fitnatu ummati almal. Bahwasanya masing-masing umat itu ada ujian di tengah-tengah mereka. Di antara ujian di tengah-tengah umatku, dari ujian yang besar adalah ujian berupa harta. Ujian berupa harta. Ini terjadi. Bahwasanya harta itu adalah ujian yang besar, yang terkadang orang itu berpaling dari al-haq. Yang terkadang seorang itu tadinya istiqomah di atas Islam, menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya harta dia pun berpaling. Sebagaimana hadis yang masyhur tentang perintah untuk bersegera beramal. Disebutkan badiru bil amali fitanan ka qita'il lail. Yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Cepatlah beramal sebelum datang yang namanya ujian-ujian. Di mana seorang ataupun ujian tadi seperti kakita ilail, mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Seorang di pagi hari masih mukmin, sore harinya sudah kufur. Di sore hari masih mukmin, pagi harinya sudah kufur. Ternyata dia menjual agamanya untuk mendapatkan dunia. Dia lebih mengedepankan dunia dibandingkan agamanya. Dia lebih condong kepada dunia dibandingkan kepada agamanya. Ya. Maka ini terjadi. Maka di sini bahwasan yang namanya harta, ya, itu adalah fitnah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat At-Taghabun ayat ke-15. Allah sebutkan di sana innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja atau sesungguhnya harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian itu adalah ujian. ya, ujian yang terkadang memalingkan seseorang. Harta kadang membuat seorang lalai. Anak-anak juga demikian, terkadang membuat seorang itu lalai, berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini terjadi. Dikatakan di sini sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Mal faqra ahsha alaikum." Bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Ya. Tidak sama sekali. Aila akhafu alaikum minal faqri li'annal faqra la yahsulu mahu syai'un mimma yahsulu ma'al ghina. Dikarenakan yang namanya kefakiran, ya, itu tidaklah terjadi darinya sesuatu yang akan terjadi pada kekayaan. Ya. Itu biasanya seperti itu. Yang namanya kefakiran, ya, tidak sama seperti apa? Orang yang kaya. Artinya orang yang kaya lebih banyak dia itu terjatuh pada apa? Kemungkaran-kemungkaran. Dia terjatuh pada kemaksiatan-kemaksiatan. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an terkait dengan memutus hubungan silaturahmi, Allah menyebutkan wa in tawallaitum fil ardi fa in tawallaitum antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ya. Ulaika alladziina la'anahumullah wa asamahum wa a'ma absarahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya kalian sudah menguasai di dunia, jadi orang kaya raya, punya banyak harta, antufsidu fil ardi. Biasanya kalian akan membuat, ya, kerusakan di muka bumi. Membuat kemaksiatan-kemaksiatan, itu kerusakan yang sifatnya maknawi. Ataupun kerusakan yang itu apa? Merusak alam. Kan orang kaya, ya. Yang namanya gunung dia bor semisal. Kan rusak, Pak, ya. Ya. Gunung pohon-pohonnya ditebangin untuk menambah kekayaannya dan seterusnya, merusak. Merusak secara hisi, secara lahirnya, secara nyatanya. Atau merusak secara apa, maknawi, ya, biasanya seperti itu. Dan juga Allah menyebutkan wa tuqaddimu arhamakum, biasanya orang yang kaya itu mereka memutus hubungan silaturahmi, ya, mentang-mentang sudah kaya nggak butuh dengan keluarganya, ya. Bahkan kalau ada keluarganya mungkin berkunjung ke tempatnya, dia khawatir jangan-jangan ke tempat saya mau apa, mau pinjam uang, ya, atau minta jatah kepada saya semisal, ya, itu biasanya. Maka yang namanya kekayaan adalah fitnah, ujian yang besar. Bahkan nanti mereka, orang-orang yang kaya, mereka akan tertahan, ya, masuk ke dalam surga dikarenakan akan dihisab dari harta-harta mereka, ya. Mereka orang-orang miskin terlebih dahulu masuk ke dalam apa? Ke dalam surga, ya. Karena Rasul mengatakan di antara pertanyaan-pertanyaan pada hari kiamat, di antaranya ditanyakan wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan harta tersebut dan untuk apa dia belanjakan, untuk apa dia gunakan hartanya. Sudah ditanya hartanya itu dari mana dapatnya, karena banyak sekali. Kemudian yang kedua ditanya, hartanya kamu itu untuk apa? Ya, digunakan untuk apa harta-hartamu tadi? Ya. Walaupun bukan maknanya kita tidak mengharapkan ataupun tidak menginginkan menjadi seorang yang kaya, tidak. Ya. Boleh seorang itu menjadi orang yang kaya karena Allah menyebutkan yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah membentangkan rizki kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan bagi yang lain. Artinya sudah Allah jamin. Terkadang ada orang yang Allah bentangkan rizkinya, ya, namun dia harus sadar itu bukan hartanya dia, itu adalah harta milik Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya dari mana dia mendapatkan, ditanya pula untuk apa dia gunakan hartanya, ya. Ini bagi orang-orang kaya harus sadar seperti ini, ya. Bahkan di sana ada hak-hak saudara-saudara dari kalangan orang-orang yang miskin, dari haknya anak-anak yatim, ya, dan seterusnya. Bukan kita mengatakan tidak boleh jadi orang kaya, tidak, ya. Tapi kita mengatakan seringnya orang yang kaya itu terfitnah dengan apa? Dengan hartanya. Ini paling sering. Demikian pula tabiat manusia. Tabiat manusia, mereka itu cinta kepada yang namanya harta. Ya, itu tabiat manusia, cinta kepada harta. Disebutkan di antaranya dalam surat Al-Fajr ayat ke-20. Allah mengatakan di sana, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kalian itu sangat sangat mencintai yang namanya apa? Harta. Ya. Dikatakan dalam tafsirnya ai katsiran syadidan, yaitu sangat suka dengan harta dan apa namanya? Sangat suka untuk menambah harta tersebut. Ini tabiat kebanyakan orang, ya. Tabiatnya manusia. Demikian pula disebutkan dalam surat Al-A'la ayat ke-16, Allah sebutkan di sana, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Bahkan kalian itu lebih mementingkan kehidupan dunia, kesenangan dunia, dibandingkan dengan kehidupan akhirat, kebahagiaan akhirat. Ya. Sementara akhirat itu lebih kekal dan lebih baik keadaannya. Tidak mungkin dibandingkan yang namanya dunia dengan akhirat. Bahkan kalau dibandingkan dunia dengan akhirat, tidak ada bandingannya. Disebutkan dalam sekian banyak hadis, di antara perbandingan dunia dengan akhirat seperti seorang yang menyelupkan tangannya ke lautan, kemudian dia angkat kembali tangannya tadi, jari jemarinya tadi, dikatakan dunia itu adalah air yang menetes dari jari-jari, sementara kenikmatan akhirat adalah air laut yang tak bertepi tadi. Ya, tidak ada bandingan. Bahkan disebutkan yang namanya kenikmatan dunia, ya, dunia itu tidaklah sebanding dengan apa? Dengan sayapnya nyamuk. Laukanati dunya tak dilujanaha ba'udotin masakol kafiro syurbatan ma. Seandainya dunia itu nilainya lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan satu sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan minum bagi orang-orang kafir. Tapi karena dunia itu rendah, maka Allah berikan kepada semua orang, yang mukmin, yang kafir, yang taat, yang maksiat, ya. Ini semuanya dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-20, "Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah." Sekali-kali tidak, bahkan kalian itu lebih suka, lebih cinta dengan yang langsung instan. Itu manusia, senangnya langsung instan kelihatan. Dibela-belain ke pasar semisal, berangkatnya jam 2 malam. Berangkat gak ini untuk cari uang? Berangkat, ya. Tapi kalau jam 2 suruh bangun sholat tahajud, qiyamul lail, waduh berat kayaknya, ya. Tapi kalau ke pasar, walaupun belum pasti dapatnya berapa gitu ya, dipilih-pilih. Pengennya yang instan. Walaupun kalau itu mencari nafkah, ya kewajiban, ya. Kewajiban untuk apa nah mencari nafkah. Namun tadi, jangan sampai yang namanya dunia itu melalaikan seorang dari akhirat. Demikian pula terkait dengan dunia, maka dunia itu tidaklah akan puas seorang mencarinya. Tidak akan seorang itu cukup dalam dia mendapatkan dunia. Tidak cukup. Sampai dia itu masuk ke dalam liang lahat, baru dia sadar. Tapi ketika masih hidup di dunia, dia mengejar dunia tidak akan habisnya. Jadi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina angkasratil arad, walakinnal ghina hina nafsi." Ini jawabannya. Bukanlah kaya yang sesungguhnya itu adalah kaya banyaknya harta. Kenapa? Karena banyak harta itu tidak akan membuat seorang puas. Walakin ya, walakinal hina hina nafsi. Tapi dikatakan kaya yang hakiki, kaya yang sungguhnya adalah kaya hati, merasa qanaah. Ya. Lihat saja dari ahli dunia, sudah punya satu mobil, pengen mobil yang lainnya. Punya satu rumah, pengen beli rumah yang lainnya. Punya satu usaha, punya usaha yang lainnya. Punya usaha yang cukup, pengen nambah lagi. Ya atau tidak? Pasti ya. Bahkan disebutkan dalam hadis tentang bagaimana rakusnya manusia terhadap dunia. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalam hadis muttafaqun alaih, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin ahabba ayakuna lahu wadiyan." Seandainya anak Adam sudah punya satu lembah berupa emas, itu kalau dimakan sendiri, dimakan keluarganya, anak keturunannya enggak akan habis. Berapa turunan itu? Bahasanya 7 turunan gitu ya, enggak akan habis. Namanya emas satu gunung. Ya, berapa ton itu? Enggak akan habis. Tapi pasti dia ingin mendapatkan ya 2 lembah emas. 2 gunung emas lagi. Walan yamla afahu ila turab, dan tidaklah memenuhi mulutnya kecuali tanah. Ya, kecuali apa? Tanah. Wa yatubullah ala man tab. Maka Allah memberikan taubat kepada orang-orang yang bertobat. Ya. Allah juga menyebutkan dalam surat At-Takatsur, Allah menyebutkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah binasakan mereka sifat berbanyak-banyakan sampai mereka masuk ke dalam apa? Liang lahat ya, masuk ke kuburan baru merasa puas. Ya, artinya prinsip kita menjadikan dunia itu sebagai ladang untuk beramal, menjadikan dunia sebagai wasilah untuk mendapatkan nikmat yang hakiki. Janganlah kita puas dengan dunia, jangan kita merasa cukup untuk mendapatkan dunia, tapi seorang mukmin menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah oleh kalian negeri akhirat. Namun janganlah kalian lupa dengan bagian kalian terhadap dunia. Prinsip seorang mukmin yang mengedepankan akhiratnya, adapun dunia hanya sebatas sesuai dengan kadarnya di dunia. Ya. Bukan kita mengatakan dunia itu haram, tapi kita mengatakan dunia itu sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat. Dunia itu sebagai perantara seorang mendapatkan kenikmatan yang hakiki. Ya. Jangan sampai dunia itu melalaikan kita dari beribadah, dari mendapatkan kemuliaan yang hakiki, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.